بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله إن شاء الله تعالى akan kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari penulis rahimahullah menjelaskan tentang bagaimanakah upaya orang-orang Quraisy untuk merayu Abu Talib agar Abu Talib mau menghentikan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam sampai pada tingkat mereka mengajukan dan menawarkan sebuah tawaran gila, tawaran yang sangat-sangat di luar nalar dan di luar akal sehat, yaitu mereka menawarkan kepada Abu Talib untuk merawat salah seorang pemuda Quraisy yang memiliki ketampanan dan kecerdasan serta memiliki kedudukan. Sebagai gantinya, Abu Talib menyerahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibunuh. Maka serta-merta Abu Talib menolak tawaran tersebut dan mencela serta menghina kaumnya. Walhamdulillah, selesai. Ternyata orang-orang Quraisy tidak sampai situ. Mereka sekarang melangkah lebih jauh. Mereka mulai berani untuk mengusik Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, i'tida'at 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gangguan-gangguan terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walamma fashalat Quraisy wa ya'isu, ketika orang-orang Quraisy mereka lemah, patah semangat dan putus asa. Wara'au annal indar wat tahaddi wal musawamah lam tujid naf'an, dan mereka melihat bahwasanya peringatan, ancaman, persamaan dan tawaran sama sekali tidak membuahkan hasil. Bada'u bil i'tida'at 'ala dzatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mulai berani untuk mengganggu fisik Nabi alaihi salatu wasallam. Wa zadu fi ta'dzibil muslimin wat tankili bihim. Dan mereka semakin membabi buta untuk menyiksa kaum muslimin dan membalas dendam pelampiasan kepada mereka. Wa haitsu inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana mu'azzazan muhtashaman muhtarama. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaumnya termasuk orang yang mulia, orang yang kuat dan terpandang nasabnya. Faqad tawalla idza'ahu kubara'u Quraisyin wa ru'asa'uhum. Maka orang-orang yang mengambil alih untuk misi mengganggu Nabi alaihi salatu wasalam adalah pembesar-pembesar Quraisy dan tokoh-tokoh mereka. Wa lam yajtari 'ala dzalika adnabuhum wa 'ammatuhum. Adapun kroco-kroco Quraisy atau orang-orang kecil, rakyat-rakyat kecil, rakyat biasa, enggak ada yang berani untuk melakukan tindakan tersebut. Karena mereka memandang bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam itu bukan orang sembarangan, memiliki kedudukan, memiliki nasab, memiliki kekuatan. Sebagai buktinya Abu Talib sendiri termasuk dari pemimpin orang Quraisy membantu Nabi alaihi salatu wasalam. Maka otomatis orang yang bisa mengganggu Nabi adalah orang yang setara dengan beliau secara kedudukan dan nasab. Wa kana an-nafaru alladhina yu'dhunahu fi baitihi Aba Lahbin wal Hakam ibn Abil As ibn Umayyah wa Uqbah ibn Abi Mu'aid wa Adi ibn Hamra al-Thaqafi wa ibn al-Asda al-Hudzali wa kanu jiranuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam di kediaman beliau sendiri adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abil As, Uqbah bin Abi Mu'aid, Adi bin Hamra, dan Ibnul Asda Al-Hudzali. Lima orang ini, mereka adalah tetangga Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tetangga-tetangga Rasul, merekalah yang pertama kali berupaya untuk mengganggu fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Fakana ahaduhum yatrahu alaihi ramhasyad wa huwa yusalli. Salah satu di antara mereka berani melemparkan kotoran kambing kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sedang sholat. Wa kana yatrahuha fi burmatihi idza nusibat. Dan mereka membuang kotoran kambing tersebut di dalam periuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kanu idza tarahu alaihi dzalika yakhruju bihi al-'ud فيقف به على بابه ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه في الطريق. Mereka ketika sudah berulah melempar kotoran-kotoran kambing ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan membawa kayu membersihkan kotoran-kotoran tersebut sambil mengatakan, wahai bani Abd Manaf, ini tetangga macam apa? Kemudian beliau pun melemparkan kotoran tadi ke tengah jalan. Wa kana Umayyah ibn Khalaf idza ra'ahu hamazah wa lamazah. Umayyah bin Khalaf kalau melihat Nabi alaihi salatu wassalam, dia langsung hamazah dan lamazah. Disebutkan di situ maknanya wal hamzu at-ta'nu wasyatmu alaniyah. Al-hamz itu adalah celaan, cercaan, hinaan secara terang-terangan. Yakni Umayyah bin Khalaf ketika melihat Rasul langsung dicaci maki di depan Rasul tanpa basa-basi. Aw kasrul ainain wal ghamzu bihima, bisa juga dimaknakan dengan memicingkan mata. Matanya dibikin sipit kayak tajam ya, sambil mengarahkan pandangan tajam kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar terkena ain. Wallamzu al-aibu wal-ighra, sementara al-lamz artinya mencela dan menghasut. Yakni Umayyah bin Khalaf kalau ketemu Rasul itu langsung mencela terang-terangan atau langsung dipelototi agar terkena ain, saking bencinya. Wa kana akhuhu Ubay ibn Khalaf yatawa'adu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Muhammad inna 'indil 'ud farasan a'lafahu kull yawmin farqan min dhurratin aqtuluka 'alayhi. Saudaranya Umayyah bin Khalaf, yaitu Ubay ibn Khalaf, mengancam Nabi alaihi salatu wassalam dengan bangga dan sombong. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna 'indi al-'aud, sesungguhnya aku memiliki kendaraan, farasan, yaitu seekor kuda, a'lafuhu atau u'lifuhu kulla yawmin farqan min dhurratin, yang aku setiap harinya memberi makan kuda tadi dari biji-bijian. Aqtuluka 'alaih, aku akan membunuhmu di atas tungganganku ini. Yakni dia mengancam Nabi bahwasanya dia itu memiliki kendaraan yang kuat, kuda yang tangguh, yang akan digunakan untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW membalas ancaman tadi. Beliau mengatakan, bal ana aktuluk insyaAllah. Tenang saja, aku yang akan duluan membunuh kamu insyaAllah. Yakni Rasul tidak gentar, tidak takut ketika diancam bunuh. Justru beliau balik mengancam dan bukan sekedar ancaman. Waqad qatalahu yauma Uhud, sungguh Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul membunuh orang ini pada perang Uhud. Wa jaa Ubay ibn Khalaf hada yauman bi'adam bi'adamin balin ramim fafattahu wa nafakhahu fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Ubay bin Khalaf ini membawa sebuah tulang yang sudah rapuh, yang sudah rusak. Kemudian tulang tadi diremat-remat dengan tangannya, kemudian ditiup di hadapan Nabi, yakni ditiup ke arah muka Nabi alaihi salatu wassalam. Yakni tulang sudah rapuh, diremat-remat pakai tangan, itu nanti jadi serbuk. Serbuknya ini yang kemudian ditiup ke wajahnya Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk penghinaan. Waliyadzu billah. Wa jalasa Uqbah ibn Abi Mu'ayd ila Nabi sallallahu alaihi wasallam masami'a min. Fabalagha Ubayyan wa kana shadiqu fa'atabahu. Uqbah ibn Abi Mu'ayd, dia bermajelis di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam dan mendengarkan kajian Nabi alaihi salatu wasallam. Fabalagha Ubayya, ternyata kondisinya Uqbah ini sampai kepada Ubay bin Khalaf. Wa kana shadiquh, Uqbah ini adalah temannya Ubay. Fa'adabahu, maka Ubay mencela Uqbah. Kamu itu ngapain dekat-dekat sama si Muhammad? Lah wong orang ini sedang dijauhi sama orang-orang loh, kok kamu mendekatinya? Kok kamu malah dekat-dekat sama dia? Dicela habis-habisan. Wa talaba minhu ayat fala fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ubay meminta Uqbah melakukan tindakan keji, yaitu meludahi wajah Nabi alaihi salatu wasallam. Fa fa'al, ternyata Uqbah menuruti omongannya Ubay. Jadi awalnya enggak ada masalah, Uqbah tidak mengganggu Nabi, tapi dikompori sama si Ubay. Ini pengaruh teman yang jelek ya, kayak gini ini ya. Ubay ngomong sama Uqbah, aku ini loh, sama Muhammad itu, biasa kok, saya ngambil tulang, tak remat-remat, tak tiup ke mukanya Muhammad. Loh, kalau kamu malah deket-deket sama si Muhammad, ayo sekarang, kalau kamu berani, ludahi itu wajahnya Muhammad. Ternyata betulan, Uqbah bin Mu'ayd datang kepada Rasul, diludahi wajahnya Rasul, waliyadzubillah. Amma Abu Lahab, faqad ada wa ada min awal yawmin dhaharat fihi ad-da'watu ila Allah. Adapun Abu Lahab, maka sungguh dia telah memusuhi Nabi, mengganggu beliau sejak awal pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak pertama kali sudah ngawur ini orang. Bahkan ketika Rasul mengajak umat manusia di bukit ketika itu, memanggil mereka satu persatu, mengajak kepada Islam, Abu Lahab langsung ya mencela Nabi, menghasut ya, dicela di hadapan umum, sampai akhirnya turun surat Al-Lahab untuk mengecam Abu Lahab. Wa kanat fi aqdi bunihi, fi aqdi bunaihi Utbah wa Utbiyah ibnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah wa Ummu Kulthum. Ketika itu kedua putra Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utbiyah, itu menikahi kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Faqala lahuma, maka Abu Lahab mengatakan kepada kedua putranya tersebut, ra'si min ra'sikuma haram illam tutalliqa bintayyi Muhammad. Kepalaku dengan kepala kalian berdua haram untuk ketemu sampai kalian berdua menceraikan putrinya si Muhammad. وقالت زوجته أيضا طلقاهما فإنهما قد سبأتا. Istrinya Abu Lahab, yakni ibunya berarti, itu juga mengatakan kepada kedua putranya, kamu ceraikan saja itu, dua istrimu itu. Karena keduanya sudah murtad dari agamanya orang Quraisy. Fatallaqahuma, ternyata betul, kedua putra Abu Lahab menceraikan putri Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana zaujatuhu hati wa hiya Ummu Jamil, Arwa bintu Harb. Aidan aduwwatun ladudah li Rasulillah SAW wa da'watihi. Istrinya Abu Lahab ini yang bernama Arwa bintu Harb, digelari dengan Ummu Jamil, ibu cantik, karena memang sangat cuantik. Abu Lahab dijuluki dengan Lahab seperti api karena sangat tampan, ya. Tapi ketampanan dan kecantikan mereka ini gak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mereka berdua kafir. Ternyata perempuan ini itu merupakan musuh bebuyutan Nabi alaihi salatu wasalam dan dakwahnya beliau. Perempuan tapi ngelipis, ya. Perempuan tapi gaya. Kalau bahasa orang Jawa gitu ya sok kemaki. Ini perempuan ini memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya memang sudah jelas laki-laki, ya, ganggu Nabi, pantaslah. Ini ndak perempuan sama kayak ulah suaminya. Fakana ta'tibil aghsan wa fiha syauq. Suatu hari perempuan ini membawa ranting berduri. Fatadrahuha fi sabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Dia melempar ranting berduri ini di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Hatta ya'qura huwa wa ashabu, hingga ranting ini melukai Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Ini perempuan tapi usilnya nemen ini, musuh bebuyutannya Nabi. Wa sami'at binuzul tabbat yada Abi Lahab. Perempuan ini juga mendengarkan turunnya surat Al-Lahab yang mengecam Abu Lahab. Ketika dia mendengarkan ayat ini turun, faja'at wa fi yadiha fihrun ay mil'ul kaffi minal hijarah. Maka dia pun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa fihr. Fihr itu segenggam kerikil, ya, atau segenggam batu. Wa hiya tabahatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia pun mencari-cari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa huwa jalisun ma'a Abi Bakr 'inda al-Ka'bah. Ketika itu Rasul sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat Abu Bakar di sebelahnya Ka'bah. Fa akhadallahu bi basariha. Ketika itu Allah mengambil pandangannya Ummu Jamil ini. Falam takun tara illa Abu Bakr. Ummu Jamil ketika itu tidaklah melihat kecuali Abu Bakar, rasulnya ketutupan. Faqalat, Ummu Jamil berkata, aina sahibu, mana temanmu itu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad balagani annahu yahjuni, sungguh telah sampai berita kepadaku kalau temanmu tadi itu menfitnah saya. Wallahi la wajadtu la darabtu bihadzal fihri fa, sungguh kalau seandainya aku mendapati temanmu tadi, tak lempar mulutnya pakai batu yang saya bawa ini. Ama wallah inni la sya'irah. Demi Allah, sungguh aku adalah pujangga ulung. Thumma qalat, kemudian perempuan ini berkata, mudhammaman asayna wa amruhu abayna wa dinahu qalayna. Mudhammam sebagai ganti dari Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji. Mudhammam artinya tercela. Yakni dia mencela Nabi. Namanya diganti. Mudhammaman asayna, yang tercela. Kami membangkang. Wa amruhu abaina, urusannya kami abaikan. Wa dinuhu qalaina, agamanya kami menentangnya. Yakni Ummu Lahab ini, Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab, ya, itu mencela Nabi dengan syair sebagai ganti atau sebagai bentuk balasan terhadap surat Al-Lahab yang diturunkan kepada Nabi untuk mencela Abu Lahab dan istrinya. Masya Allah. Thumma sarafat. Kemudian wanita ini pun pergi. Padahal Rasul sedang duduk melihat. Ummu Jamil ngoceh dari tadi, Rasul melihat. Tapi subhanallah, Allah mengambil pandangan wanita ini, jadi enggak melihat Rasul. Faqala Abu Bakrin, setelah selesai ngomel-ngomelnya Ummu Jamil dan dia pergi, Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, ama taraha ra'atka? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak melihat kalau Ummu Jamil ini tadi tidak melihat kamu? Faqala ma ra'atni, laqad akhadallahu biwasariha. Rasul mengatakan, iya, Ummu Jamil tidak bisa melihat saya karena tadi pandangannya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana mimma tu'dhi bihi Quraisyun annahum kanu yusammuna Rasulullah SAW mudhammama badala Muhammad. Termasuk dari bentuk gangguannya Quraisy terhadap Rasul, mereka mengganti nama Rasul Muhammad menjadi mudhammam sebagai bentuk celaan. Yastumuna bidzalik wa yasubbun, mereka mencaci maki dan mencela Nabi dengan julukan ini. Walakin sarafallahu dzalika an, tetapi Allah Subhanahu wa taala memalingkan cacian-cacian ini dari Nabi. Haitsu innahum kanu yastumuna mudammama wa huwa Muhammad. Meskipun mereka kowar-kowar ngomong kesana kemari menjuluki Nabi dengan mudhammam, beliau tetap Muhammad. Tayyib. Wa kana al-Akhnas ibn Shuraiq al-Thaqafi aydan yanalu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhnas bin Shuraiq al-Thaqafi, dia juga ngambil bagian, dia juga mencela Nabi alaihi salatu wasallam dan mengganggu beliau. Wa amma Abu Jahlin faka'annahu kana qad tahammala ab'ashadd 'an sabilillah. Adapun Abu Jahal, jangan ditanya lagi. Orang ini betul-betul di front terdepan untuk mengganggu Nabi alaihi salatu wasalam dan menghalangi manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana yu'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Orang ini biasa mencela Nabi dengan ucapannya. Wa yanhahu 'anish shalat, menghalangi Nabi dari salat. Wa yafkhar wa yakhtal bima fa'al, dan dia bangga, sombong, bangga dengan tindakan dia bisa mengganggu Nabi. Hatta syaddada 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga dia benar-benar mempersempit keadaan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa tawa'adahu fi yaumin ra'ahu yusalli, dan dia pun menantang. Suatu hari dia pun menantang Nabi alaihi salatu wasallam kalau tetap melihat Nabi sholat di sisi Ka'bah. Fa antaharahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu bi khanaqi wa hazza wa qala aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membentak Abu Jahal, kemudian mencekik Abu Jahal dan menggoncang-goncang Abu Jahal dan mengatakan aula laka fa aula thumma aula laka fa aula, yakni Rasul mengancam Abu Jahal dengan membacakan ayat ini. Faqala, maka Abu Jahal mengatakan atuwa'iduni ya Muhammad, apakah engkau wahai Muhammad berani menantang saya? Wallahi la tastati'u anta wala rabbuka syai'a, demi Allah kamu dan Tuhanmu tidak bakal bisa mencelakakan saya. Wa inni la'azzu man masya baina jabalaiha, sungguh aku adalah orang yang paling mulia, orang yang paling berpengaruh yang berjalan di antara kedua gunung ini. Ya, ini termasuk orang nomor satu di Mekah. Kamu itu siapa Muhammad? Beraninya cuma nyekik kayak gini. Kamu sama Tuhanmu tidak bisa mencelakakan saya. Ini sombongnya Abu Jahal. Wa qala li rafaqatihi yauma. Pernah dia suatu hari ngomong sama teman-temannya. Ya'firu Muhammad wajha baina aydikum. Apakah kalian suka kalau Muhammad merasa kecewa atau sedih di hadapan kalian? Qalu na'am. Mereka mengatakan, oh tentu. Kita suka kalau Muhammad itu tersiksa, kami suka. Faqala, maka Abu Jahal mengatakan, wal Lat wal Uzza la in ra'aituh la ata'anna ala raqabatih wala a'faranna wajhah. Maka Abu Jahal dengan sombong mengatakan, demi Lata dan Uzza, bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh kalau aku melihat Muhammad, tak injak lehernya, dan aku akan melumuri wajahnya dengan debu. Fa'ata Rasulullah SAW bahwa yusalli. Tak lama kemudian Nabi SAW datang kemudian sholat di sisi Ka'bah. Za'ama liyata'a raqabatah. Fama faja'ahum illa wahwa yankusu ala aqibai. Abu Jahal langsung bergegas mendatangi Rasul. Dia mengira bisa dengan mudah menginjak leher Rasul. Ternyata tiba-tiba dia kaget, kemudian mundur ke belakang. Walattaqibu yadaih. Kemudian dia menghalau sesuatu dengan kedua tangannya. Seakan-akan ada serangan yang hendak menyerang dia. Teman-temannya bingung melihat dari jauh. Iku lapo Abu Jahal iku. Katanya mau nginjak lehernya Muhammad. Lah kok moro-moro mundur. Bukan cuma mundur. Kayak orang ketakutan. Kemudian tangannya kayak menghalau sesuatu yang menyerang. Ku lapo dek ini. Faqalu malak ya Abul Hakam. Maka teman-temannya pun tanya. Ngapain kamu Abul Hakam? Kenapa kok kamu gerakannya aneh kayak gitu? Katanya mau nginjak Muhammad. Kok kamunya kayak gitu? Qala Abu Jahal berkata, inna baini wa baina khandaqan min nar wa haulan wa ajnihah. Sungguh, ternyata tadi saya melihat antara saya dengan Muhammad ada sebuah parit berisi api, ya. Kemudian ada sesuatu yang mengerikan dan ada sayap-sayap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, laudana minni lakhtafathul malaika aduan adwa. Sungguh seandainya Abu Jahal tetap berani nekat mendekatiku ketika itu, malaikat akan mempreteli tubuhnya Abu Jahal satu persatu. Ya, ini yang dilihat tadi ternyata malaikat. Ketika Abu Jahal hendak menginjak lehernya Rasul, kaget. Waduh, ini apa ini? Kok moro-moro ada api di situ? Terus ada semacam kayak sayap yang menyambar-nyambar, mundur dianya. Padahal orang-orang yang ada di kejauhan melihat, kono opo-opo ini lapo Abu Jahal, katanya mau nginjak Nabi. Lah kok mundur ini piye? Ditanya, kenapa kamu Abul Hakam? Abul Hakam ini kunyahnya Abu Jahal. Kenapa kamu kok gitu tadi? Waduh, saya enggak tahu tadi kok moro-moro tiba-tiba ada parit isinya api, ya, berkobar-kobar, menyala-nyala, terus ada yang nyambar-nyambar. Saya takut, mundur saya. Rasul ngomong, oh itu tadi malaikat. Kok saya tadi nekat dekati saya, dipreteli sama malaikat tubuhnya. Comot satu-satu. Wa haza misla hadhihi syaqawa Uqba ibn Abi Mu'aid. Dan yang mirip dengan tindakan binasanya Abu Jahal ini, Uqba bin Abi Mu'aid. Yani Uqba bin Abi Mu'ad juga mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Jahal. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli yawman 'indal bait. Pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julus. Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk. Itu qala ba'dhum li ba'din. Ternyata satu sama lain saling ngomong. Ayyukum yaji'u bisala jazul bani fulan. Siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran ontanya bani fulan? Fayada'ahu ala dhahri Muhammad idha sajad. Kemudian diletakkan di atas punggung si Muhammad ketika dia sujud. Ayo. Nah, ini saling nantang. Ayo, sapa sing wani? Siapa yang berani ngambil kotoran ontanya bani fulan? Terus ditaruh di atas punggungnya Muhammad kalau sujud. Ayo, siapa yang berani? Famba'adha ashqal qawmi Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ternyata Uqbah bin Abi Mu'aid, dia yang mengabulkan atau mengijabai tantangan kaumnya. Faja'a bihi wantadhara. Dia pun mengambil kotoran onta tadi sambil menunggu. Falamma sajad wada'ahu baina katifai. Ketika Rasul sujud, dia pun langsung meletakkan kotoran onta tadi di atas kedua pundak Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'alu yadhakun. Orang-orang ketika itu langsung ketawa terbahak-bahak melihat kondisi Rasul. Wa yuhilu ayyamilu ba'duhum ala ba'd. Sampai mereka doyong kanan, doyong kiri. Ya'ani tertawa terbahak-bahak sampai gemelundung. Ya. Wa huwa sajid la yarfa' ra'sah, dalam keadaan Rasul tetap sujud tidak mengangkat kedua kepalanya karena terkena kotoran unta tadi. Hatta ja'adhu Fatimah wa tarahathu an dhahrih, hingga Fatimah pun datang kemudian membersihkan kotoran unta tadi dari punggung Nabi. Ini menunjukkan keberanian putrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa rafa'a ra'sah, Rasul pun bisa mengangkat kepalanya. Tsumma qala, kemudian beliau pun berdoa dengan doa yang bisa didengarkan oleh orang-orang ketika itu. Beliau mengatakan, Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah, uruslah orang-orang Quraisy, binasakan mereka. Fashaqqa dzalika 'alaihim, ketika mereka mendengarkan Rasul berdoa, mereka langsung kaget. Waduh, belain, kata orang Jawa ini, bahaya ini. Muhammad kok dungo. Idda'a alaihim, mereka merasa takut ketika Rasul mendoakan kejelekan untuk mereka. Wa kanu yarawna anna da'wata fi dhalakal balad mustajabah, mereka berkeyakinan bahwasanya berdoa di tempat itu mustajab. Waduh, belain ini, Muhammad doakan kita ini. Ini tempat mustajab ini. Wah, mari. Thumma sammahu rajulan rajula, maka Rasul pun menyebut nama mereka satu persatu. Allahumma alaika bifulan mufulan, ya Allah, habisilah fulan dan fulan dan fulan, sebutkan satu persatu. Waqad qutilu kulluhum yawma badrin, mereka ternyata semuanya terbunuh pada perang Badar. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Inilah bentuk gangguan dari orang-orang Quraisy terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau tetap lanjut berdakwah. Sabar dalam menghadapi gangguan ketika berdakwah. InsyaAllah ta'ala, lanjutan dari tindakan orang-orang Quraisy ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.